السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فحياكم الله جميعًا أيها الآباء والأمهات والإخوة والأخوات. Setelah beliau membuka muhadarah ini dengan mengucapkan salam dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan dua kalimat syahadah dan bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para sahabatnya dan para pengikutnya, lalu kemudian beliau mengatakan hayyakumullah, para orang tua, para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat seluruhnya. Wa ahmadullah taala alladhi yassara lana al-liqa'a bikum marratan ukhra. Dan saya memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kami untuk bisa bertemu dengan kalian pada kali ini lagi. Fi hadhihi ad-daura dauratul Imam Asy-Syafi'i al-11. Pada acara daurah ini, yaitu daurah al-Imam Asy-Syafi'i yang ke-11. Wa hadzal barnamij al-mutamayyiz awwaluhu dauratul asatidah. Dan acara yang istimewa ini pertama kali kita mengadakan daurah al-asatidah. Fa asykurullah ta'ala al-qa'il wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Maka saya ingin berterima kasih kepada penyelenggara daurah ini dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang kalian rasakan dari sebuah kenikmatan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma ashkuru kulla man kana sababan fi husuli hadzal khair wa taysirih. Kemudian saya juga berterima kasih kepada segenap mereka yang menjadi sebab terwujudnya dan terselenggaranya acara ini dan dimudahkannya. Bada'an bil hukumatil indonesia waffaqaha Allah. Dengan memulai menyebutkan ucapan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepadanya. Thumma al-mushrifina ala hadhihi ad-daura min al-mashayikh wal-asatidha wal-musharikin wa ala ra'sihim al-shaykh al-karim Abi Yasir Ruzaiq al-Qurashi. Kemudian saya juga berterima kasih kepada panitia atau para penyelenggara terwujudnya acara daurah ini, baik dari kalangan para masyayikh, demikian pula para asatidah dan para ikhwan, dan terkhusus saya menyebutkan yang terutama dari mereka adalah Syekh Abu Yasir Yasir Ruzaiq Al-Qurashi hafizahullahu taala. Kama ashkur al-ikhwa al-masyayikh المشاركين في التدريس والتعليم والمحاضرات وهم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان، الشيخ الدكتور أبو أسامة ربيع بن طاهر. Kemudian saya juga berterima kasih kepada para masyayikh dan para ustaz yang ikut serta dalam menyelenggarakan dan menyampaikan kajian ilmu pada acara daurah kali ini, dan di antara mereka adalah Al-Syeikh Al-Doktor Abdurrahman Al-Umaysan, demikian pula Al-Syeikh Al-Doktor Abu Usama Rabi' bin Tahir. Hafizahum Allah Ta'ala wa baraka fil jami'. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga mereka dan memberikan keberkahan kepada seluruhnya. Kama ashkur al-lajnah في هذا المسجد مسجد فتح الله أو فتاح الله في ديبوك. Sebagaimana saya juga berterima kasih kepada panitia penyelenggara daurah yang ada di masjid ini, yaitu Masjid Fathullah atau Fattahullah di Depok ini. Wa ala ra'sihim akhuna al-kabir Abu Ali Zainul Abidin wa jami' ikhwanihi wa abna'ih. Dan yang terutama dari mereka adalah saudara kita Syekh Abu Ali Zainul Abidin, demikian pula seluruh anak-anak putra dan putri beliau. Ayuhal ikhwa jami'an, ikhtara ikhwanukum an takuna kalimati baina maghrib wa isya hadhihi al-laylah bu'unwan hifdhul bilad wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Para ikhwah sekalian, saudara-saudara antum telah memilih untuk saya menyampaikan kajian pada malam hari ini antara maghrib dan isya dengan judul pembahasan hifdhul bilad, menjaga dan memelihara keamanan negeri ini dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. فستكون كلمتي لكم عن ثلاثة أمور إن شاء الله. Maka kalimat yang ingin aku sampaikan kepada kalian dalam tiga perkara insyaAllah. الأمر الأول حفظ البلاد. Perkara yang pertama tentang memelihara keamanan negeri ini. والأمر الثاني الأمن. Kemudian perkara yang kedua kaitannya dengan keamanan dan ketentraman. والأمر الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Kemudian pembahasan yang ketiga kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. فإن كان في الوقت سعة فالحمد لله وإلا فأثناء الدروس نكمل ما نقص. Apabila masih ada kesempatan waktu maka insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikan pembahasannya. Namun apabila waktu tidak mencukupi maka kita akan menyempurnakannya di sela-sela pelajaran dan pembahasan kita. Wa idza ahbabtum nukammil ba'da al-isya ila al-fajr kama tasha'un. Dan apabila antum senang kita akan melanjutkannya dari ba'da al-isya sampai subuh sebagaimana yang antum inginkan, kalau memang antum menginginkan itu. أما الأمر الأول وهو حفظ البلاد. Adapun pembahasan yang pertama tentang menjaga negeri ini. فأقول أيها الإخوة إن من أسماء الله تبارك وتعالى الحفيظ. Maka saya ingin mengatakan para ikhwah sekalian bahwa termasuk di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz. فهو الذي يحفظ السماوات والأرض وأهلهما. Dan makna dari Al-Hafiz adalah dia Allah Jalla wa Ala yang senantiasa menjaga dan memelihara langit dan bumi beserta segala isinya. وهو الذي يحفظ على العباد أعمالهم أن يحصيهم يحصيها لهم. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menjaga dan memelihara amalan-amalan para hamba di mana Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh apa yang mereka amalkan. وسمعنا في قراءة الإمام في الصلاة قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أي لا يثقله ولا يكرث حفظهما. Dan telah kita dengarkan tadi bacaan dari al-imam pada salatul maghrib di mana beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala wala yauduhu hifdhuhuma wa huwa al-aliyyul azim, dan tidaklah ada yang memberatkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga dan memelihara langit dan bumi ini, dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس احفظ الله يحفظك. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda pada saat beliau memberi wasiat kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazuka, hendaknya engkau memelihara dan menjaga Allah jalla wa ala, niscaya Allah tabaraka wa taala menjaga dan memeliharamu. Kama anna min asma'illahir razzaq. Sebagaimana termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq. Wa ja'ala subhanahu li nailir rizqi asbaban syar'iyyah wa asbaban dunyawiyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebab-sebab bagi seorang hamba untuk mendapatkan rezeki. Ada sebab-sebab yang sifatnya syar'i, ada pula sebab-sebab yang sifatnya duniawi. فمن الأسباب الدينية للرزق التوكل على الله وتقوى الله تعالى وصلة الأرحام وغير ذلك. Dan termasuk di antara sebab-sebab syar'i di mana seseorang yang dengannya mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dengan bersilaturrahim, menghubungkan tali silaturrahim dan yang lainnya. Wallahu Subhanahu wa taala akhbarana annahu yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita bahwa Dia Allah Jalla wa Ala memuliakan siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendakinya. Thumma arsyadana wa 'allamana ila asbabil 'izz hatta na'mala biha wa ila asbabil dhul hatta natajannabaha. Lalu kemudian Allah Jalla wa'ala telah membimbing dan mengajarkan kepada kita terhadap sebab-sebab yang dengannya seseorang akan meraih kemuliaan, agar kemudian kita mewujudkan dan menegakkan sebab-sebab tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala juga telah menerangkan kepada kita sebab-sebab kehinaan, agar kemudian kita menjauhkan diri darinya. ويجمع أسباب العز في الدنيا والآخرة العمل بطاعة الله ورسوله وتحقيق خصال الإيمان. Dan yang mengumpulkan sebab-sebab yang dengannya seorang akan meraih kemuliaan dalam kehidupan dunia dan akhirat adalah senantiasa beramal dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepadanya. Kama qala ta'ala walillahil 'izzatu walirasulihi walilmu'minin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya milik Allah segala kemuliaan dan milik rasulnya dan milik kaum mukminin. Wa yajma'u asbabadz dzul ma'siyatullahi wa rasulihi. Dan yang mengumpulkan sebab-sebab kehinaan seorang hamba ketika mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang hina dan rendah. وقال صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, dan telah ditetapkan dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. فكذلك اسم الله الحفيظ. Demikian وحفظه للبلاد والعباد له أسباب شرعية وأسباب دنيوية مادية. Demikian pula kaitannya dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, yang mengandung makna bahwa Allah Jalla wa Ala senantiasa menjaga negeri dan menjaga penduduk dari negeri tersebut, dan di sana ada sebab-sebab yang sifatnya syar'i, ada pula sebab-sebab yang sifatnya duniawi dalam memelihara dan menjaga negeri tersebut. Fal mu'minul muwahhid ya'lamu anna al-umura kullaha biyadillahi ta'ala. Maka seorang mukmin yang senantiasa mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, dia meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa segala perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yajma'u asbab hifdhil bilad wal ibad qawluhu sallallahu alaihi wasallam ihfazillah yahfazuk. Dan yang mengumpulkan sebab-sebab di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjaga negeri dan penduduk negeri tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau menjaga Allah, yaitu menjaga syariat Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memeliharamu. Wa min al-asbab allati ja'alaha Allah taala lihifdh al-bilad wal-ibad fi dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim qiyamul wilayati wal hukumah. Dan termasuk di antara sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memelihara negeri dan penduduk negeri tersebut adalah ditegakkannya kekuasaan di mana mereka dipimpin oleh para penguasa dan pemerintah. Fawujudud duwali wa wulatil amri sababun lihifdhi huquqin nas wa illa lam ya'manin nas 'ala anfusihim. Maka adanya pemerintahan dan adanya para penguasa yang mereka bertugas untuk menjaga negeri tersebut, ini adalah merupakan sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menegakkan hak-hak manusia dan apa yang menjadi hal-hal yang menyebabkan terwujudnya keamanan dan ketenteraman di dalam negeri tersebut. Wallahu ta'ala fatara khalqahu al-hayawanat hatta al-hayawanat 'ala ittikhadhi al-asbab lihifdhi nafsiha min al-halak wad-daya'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, bahkan hewan-hewan, ketika Allah Jalla wa ala menciptakannya, Allah Jalla wa'ala juga menjadikan pada hewan-hewan tersebut sebab-sebab yang dengannya mereka mampu melindungi diri mereka dari mara bahaya dan menjaga diri-diri mereka. Fanzur kayfa yakhtabi' wa yahrub al-hayawan min al-muftaris alladhi yaftarisu. Maka coba kalian memperhatikan dari hewan-hewan yang mereka itu mampu untuk berlari, mereka mampu untuk bersembunyi dari hewan-hewan yang mengejarnya dan berupaya untuk menerkamnya. Wanzur kayfa yabnuna lahumul masakin wa yattakhidhuna almasakin liya'manu fiha wa yahfadhu anfusahum. Demikian pula mereka memiliki kemampuan untuk membuat tempat-tempat tinggal yang dengannya mereka mampu memelihara dan menjaga diri-diri mereka dari mara bahaya. Fahadhihi fitrah fil khalq. Maka ini adalah merupakan fitrah yang terdapat di kalangan para makhluknya. Wa hada Allahu al-insana aidan bima rakkaba fihi min al-aql ila ittikhadhi asbab al-hifdh. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia di mana Allah Jalla wa ala menciptakan pada diri-diri mereka itu akal yang dengannya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya mereka terjaga dan terpelihara. Fanzur ila al-umam al-kafirah allati la tu'minu billahi wa dinih. Coba kalian memperhatikan kepada umat-umat yang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada agamanya. Kaifa tattakhidhu asbaban lihifdhi buldaniha amniyan wa sihhiyan waqtisadiyan. Di mana mereka memiliki kemampuan untuk melakukan sebab-sebab yang dengannya mereka mampu menjaga negeri-negeri mereka, baik dari sisi keamanannya, demikian pula dari sisi kesehatannya, demikian pula dari sisi perekonomiannya. Fahudu ila asya'a salihah lihifdhi buldanihim walakinnaha ghairu tam. Maka mereka diberi petunjuk untuk mampu melakukan sebab-sebab yang dengannya mereka mampu memelihara negeri-negeri mereka. Hanya saja apa yang mereka lakukan itu tidak sempurna. Li'anna al-'uqul wahdaha la tastati'u, hiya 'ajizatun an ta'rifa al-khayra أو الشر على وجه التمام والكمال. Sebab hanya sekedar bersandar kepada akal itu tidak cukup untuk bisa mengetahui kebaikan dan keburukan secara sempurna. فتجد أساليب حفظهم لبلدانهم غير تامة ولا كاملة. يعني لا شاملة ولا كاملة. Maka engkau mendapati mereka ketika melakukan sebab-sebab untuk membuat keamanan dan ketentraman di dalam negeri-negeri mereka, engkau mendapati mereka melakukan sebab-sebab yang tidak bersifat universal dan tidak sempurna. Lakinnahum qad wasalu bima a'tahum Allah Ta'ala ila daraja 'aliyah min hifdh buldanihim. Akan tetapi mereka mampu mencapai tingkatan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka mampu mencapai satu kedudukan atau satu tingkatan yang tinggi yang mereka bertujuan untuk menjaga keamanan negeri-negeri mereka. Wallahu akramana bil wahyil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asy-syamilul kamil. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan syariatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersifat sempurna dan universal. Wa min ma dalla alaihi syar'una al-istifadah mimma wasalat ilaihi al-umam al-ukhra min al-asbab ad-dunyawiyyah li hifdh al-bilad. Dan meskipun merupakan hal yang diperbolehkan bagi kita sekalian untuk beristifadah, mengambil faedah dari apa yang telah dilakukan oleh umat-umat yang lain yang kafir dalam hal mewujudkan cara-cara untuk menjaga dan memelihara negara ini. Fa innal istifadah min hadhihi al-umur ad-dunyawiyyah matlubun syar'an wa laysa muharrama. Maka mengambil faedah dari cara-cara yang dilakukan oleh umat-umat selain kita merupakan perkara yang diperbolehkan dan yang dituntut secara syar'i dan bukan merupakan perkara yang diharamkan. Fanahmadullah Ta'ala ala syar'ih. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas syariatnya. Wa nas'aluhu at-tawfiq wa sadad ila al-'amali bih. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi taufik oleh Allah Jalla wa Ala untuk bisa mengamalkannya. Wa nas'alullah Ta'ala at-tawfiq wal i'ana li wulati umuril muslimin alladhina ja'alahum Allah sababan zahiran mahsusan waqi'an li hifdhi biladil muslimin. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah Jalla wa Ala memberi taufik dan memberi pertolongan kepada pemerintah kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan mereka sebagai sebab yang terlihat secara real di mana mereka berupaya untuk memberi penjagaan dan keamanan kepada negeri-negeri mereka. Fabihim walillahil hamdu tuhfadhul biladu fi hududiha wa amniha وغذائها وصحتها وأمن الناس في بلدانهم. Maka dengan pemerintah dan penguasa tersebut, negeri-negeri itu bisa terjaga dalam batasan teritorial mereka, di mana mereka mampu menjaga negeri-negeri yang menjadi wilayah kekuasaan mereka tersebut. Mereka mampu untuk menjaga dari sisi keamanannya, ketentramannya, demikian pula dari sisi kesehatannya dan perekonomiannya dan yang lainnya. فَلْيَعْرِفِ النَّاسُ قَدْرَ هَذِهِ النِّعْمَةِ وَهَذَا السَّبَبُ الظَّاهِرُ الْعَظِيمُ فِي حِفْظِ الْبِلَادِ. Maka hendaknya manusia mereka memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas besarnya kadar kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala jadikan dengan adanya para penguasa tersebut, yang ini merupakan sebab yang zahir terjaganya dan terpeliharanya negara-negara tersebut. Wa qad dzakara ba'dhu a'immati at-tafsir kabn katsir wa ghairihi 'inda qawli Allah 'azza wa jalla وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أن ذكر عن بعض أمهات المؤمنين أنها استدلت بهذه الآية على ما سيحصل للمسلمين بعد قتلهم عثمان، وأن من كفر النعمة، معلش طال الوقت يعني شوي شوي، وأن من كفر النعمة الخروج على السلطان. اختصرت خلاص. أيوه. الحمد. Dan telah disebutkan oleh sebagian para ulama at-tafsir seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa Allah tabaraka wa taala menyebutkan sebuah perumpamaan adanya sebuah kampung yang mereka merasakan aman dan tentram di mana rezeki datang kepada mereka, rezeki, dan mereka hidup dalam keadaan makmur, lalu kemudian mereka kafir terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka Allahu jalla wa ala mendatangkan kepada mereka musibah berupa rasa lapar dan lapar dan yang semisalnya disebabkan karena apa yang telah mereka perbuat. Disebutkan oleh sebagian para ulama tafsir dari sebagian ummahatul mukminin bahwa mereka menyebutkan kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini terjadinya perubahan kenikmatan yang sebelumnya Allah jalla wa ala memberikan rezeki dan nikmat kepada mereka berubah menjadi musibah yang menimpa mereka setelah terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan menyebutkan bahwa ini adalah merupakan akibat mereka yang keluar dan melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Wal hasil wal maqsud wal khulasa an al amal bi ta'atillah wa syar'ihi huwa a'zamu sababin li hifdhil fardi wal mujtama'. Maka kesimpulan dari apa yang kita sebutkan di sini bahwasanya beramal berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam merupakan sebab yang syar'i untuk terjaga dan terpeliharanya individu, demikian pula masyarakat secara umum. Hifdhuhum min syururid dunya wal akhirah, yang akan menjaga mereka dari berbagai macam kejahatan dunia, demikian pula akhirat. ومن أشهر ما يدخل في الحفظ الأمر الثاني وهو الأمن، أمن البلاد والعباد. Dan termasuk di antara yang paling masyhur yang kaitannya dengan menjaga dan memelihara negeri adalah dari sisi keamanannya, memelihara dengan cara menjaga keamanan dan ketentraman yang ada di dalam sebuah negeri. الأمن اليوم قسمان أو نذكر أن الأمر أن الأمن قسمان، قسم عام وقسم خاص. Dan kita menyebutkan di sini bahwa keamanan itu terbagi menjadi dua bahagian. Ada rasa aman yang bersifat umum, ada pula rasa aman yang bersifat khusus. فهناك الأمن الفكري من الشرك والخرافة والبدع. Dan di sana ada rasa aman, yaitu rasa aman dari kesyirikan dan dari perkara-perkara khurafat dan perkara-perkara bid'ah. Wal amn al fikri ضد التطرف والارهاب والتكفير والتفجير. Demikian pula keamanan dalam hal seseorang atau masyarakat tersebut aman dari pemikiran-pemikiran yang merusak seperti pemikiran terorisme, demikian pula pemikiran takfir, bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, demikian pula pemikiran tafjir, mereka yang bermudah-mudahan di dalam melakukan peledakan dan pengeboman. Wa hunaka al-amn al-ghidha'i al-muta'alliq bi at'imati an-nasi wa ma wa mashrubatihim. Maka ini adalah merupakan rasa aman yang berkaitan dengan apa yang menjadi kebutuhan makanan dan minuman atau logistik yang ada di tengah-tengah manusia. وهناك الأمن الصحي المتعلق بأبدان الناس وأدويتهم. Dan ada pula rasa aman yang kaitannya dengan kesehatan, yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kesehatan jasmani mereka. وهناك ما يسمى بالأمن البيئي البيئة المتعلق بالبلاد وأشجارها ومناخها وأنهارها. نعم. Dan di sana juga ada yang berkaitan dengan keamanan dan ketenteraman yang kaitannya dengan bi'ah atau sebuah lingkungan yang ada di tengah-tengah manusia. Bagaimana cara menjaga pepohonannya, menjaga hutan-hutannya, menjaga sungai-sungainya dan yang lainnya. Wa hunaka al-amnul khas wa huwa amnun nas ala dima'ihim wa amwalihim wa a'radihim. Dan ada pula rasa aman yang bersifat khusus yang kaitannya dengan rasa amannya manusia untuk ditumpahkannya darah-darah mereka dan dirampasnya harta-harta mereka dan dirusaknya kehormatan-kehormatan mereka. Ara'aitum hadhihi al-anwa' min al-amn man yaqumu biha ana wa antum am ad-duwal hadhihi wal hukumat waffaqahum Allah. Coba kalian memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan ini. Siapa yang melakukannya? Siapa yang menegakkannya dan mewujudkannya? Apakah saya atau antum? Ataukah mereka dari kalangan para penguasa yang ada di berbagai negeri tersebut? La taghfulu an hadha. La taghfulu an hadha. Ay, an ad-dawril 'adzim alladhi yaqumu bihi wulatul amr wa hukumatul muslimin. Jangan sekali kalian lalai dari perkara ini. Jangan sekali-kali kalian lalai adanya andil yang sangat besar yang dilakukan oleh para penguasa di dalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman tersebut. Hadha al-amn ni'matun min ni'amillahi tabaraka wa ta'ala. Maka rasa aman ini adalah merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dzakkara Allah biha 'ibadahu fil Qur'anil Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hamba-hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Hadza al-amn huwa da'watu Ibrahim khalilillah tabaraka wa taala li ahli Makkah al-baladil amin. Terwujudnya rasa aman ini adalah merupakan doanya Nabiullah Ibrahim alaihis salam kepada penduduk Makkah agar kemudian mereka diberi rasa aman. Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlihi min ath-thamarat. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihis salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikanlah negeri ini yaitu Makkah sebagai negeri yang penuh dengan keamanan dan berikanlah kepada penduduknya rezeki dari berbagai macam buah-buahan. Al-amn wal ghidha ja'alahum Allah tabaraka wa ta'ala min hujajihi 'ala al-musyrikin. Maka rasa aman tersebut demikian pula terpenuhinya logistik makanan dan minuman pada sebuah negeri, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai hujjah untuk membantah kaum musyrikin. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya yang artinya maka hendaknya mereka beribadah kepada Rabb-nya bait ini yaitu Allah Subhanahu wa taala karena dialah Allah jalla wa ala yang memberi makan kepada mereka, yang menghilangkan rasa lapar mereka, dan yang memberi rasa aman dalam kehidupan mereka dari ketakutan. Yad'uhum ila tauhidihi wa ibadatihi wa tarki syirki bitadzkirihim bi ni'matil amn. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak para hambanya untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya dan meninggalkan kesyirikan dengan mengingatkan mereka tentang nikmat rasa aman yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada mereka. لأن كثيرا من الناس اليوم إذا ذكرته بنعمة الأمن والغذاء والاستقرار كفر جحد أو تنكر لهذه النعمة وقال لا فرق بيننا وبين الحيوانات. Sebab ada sebagian orang apabila engkau mengingatkan kepada mereka besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka berupa nikmat aman, demikian pula nikmat terwujudnya berbagai macam jenis makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan mereka dan nikmat ketenteraman, maka mereka mengingkarinya dan mereka mengatakan tidak ada perbedaan antara kita dengan para hewan. Fil ayatul ukhra qaulullah azza wajalla awalam numakkil lahum haraman aminan wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Dan demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim yang artinya, bukankah kami telah menjadikan negeri Makkah penduduknya mereka merasakan aman dan tentram dalam keadaan manusia yang ada di sekitar mereka itu ada yang dizalimi, ada yang dirampas hartanya, ada yang dirusak kehormatannya atau ditumpahkan darahnya. Wa yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna, hakadha al-ayah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aktsarahum la ya'lamun. Fadhakkarahum bihatain an-ni'matain. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan para hambanya dengan kedua nikmat ini. Khalas? Aqra terjemah. Makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Jalla wa ala berfirman yang artinya, bukankah kami telah memberikan dan menjadikan kepada mereka tanah suci sebagai negeri yang aman dan lalu kemudian dibawa berbagai macam jenis buah-buahan ke negeri tersebut dari berbagai macam jenisnya sebagai rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahui. Fahuma ni'matani wa min adillati tauhidillahi wa wujubi ibadatihi. Maka itu adalah merupakan dua kenikmatan, nikmat rasa aman dan nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang keduanya ini adalah merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya seorang hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya. لِأَنَّ الْأَمْنَ إِذَا ذَهَبَ وَفُقِدْ لَمْ يَسْتَطِعِ النَّاسِ أَنْ يُقِيمُوا كَثِيرًا مِنْ أُمُورِ دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Sebab apabila rasa aman itu hilang di tengah-tengah manusia, maka mereka tidak akan mampu untuk menegakkan sekian banyak perkara-perkara yang mereka ingin lakukan, baik yang berkaitan dengan perkara agama mereka, demikian pula dunia mereka. مِنْ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَمْنِ يصلي المسلمون في المساجد بالأمن يذهبون إلى أعمالهم بالأمن تقام الدروس واللقاءات والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. Maka dengan adanya dan terwujudnya rasa aman di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mampu untuk menegakkan solat-solat lima waktu mereka dilakukan di masjid-masjid, dan mereka mampu berangkat ke tempat-tempat di mana mereka bekerja, dan demikian pula diselenggarakannya kajian-kajian, pelajaran-pelajaran, pertemuan-pertemuan yang bermanfaat. Julusuna fi hadzal makan al mubarak wa liqa'una bikum wa tadarusul ilm ma'akum hadza bi fadlillah bi ni'matil amn. Maka duduknya kita di tempat ini di mana kita saling ajar mengajari ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah merupakan keutamaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kalian dari nikmat keamanan tersebut. Fanas'alullah tabaraka wa ta'ala lirijalil amn fi biladil muslimin wa fi hadhihil bilad at-tawfiqa was-sadad wal-qabul an yataqabbala minhum. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, para petugas keamanan, baik di negeri-negeri kaum muslimin secara umum, demikian pula di negeri kita ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberi taufik dan mengarahkan mereka kepada kebenaran. Wa an yu'inahum ala ada'i muhimmatihim wa yuwaffiqahum wa yahfadhahum. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong mereka untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban mereka di dalam menjaga keamanan di dalam negeri tersebut dan memberi kemudahan kepada mereka. Wa inna hadha alladhi sami'tumuh kullah. Dan apa yang kalian dengarkan seluruhnya ini, huwa minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini semua memiliki hubungan dengan perkara yang kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar. Wa hadha huwa al amru tsalits fi kalimati hadhih. Dan ini adalah pembahasan yang ketiga dari kalimatku di malam hari ini. Wa qad iqtasartu aw ikhtasartu fil amrayn as-sabiqayn. Dan aku telah meringkas dua pembahasan sebelumnya. Wa fi dzikri adillatihima min al-kitab was-sunnah. Dan juga aku meringkas dalam hal menyebutkan dalil-dalilnya dari kitabullah dan dari sunnah. Hatta atamakkan min istifa'i tsalatsatil umur. Agar kemudian saya bisa menyempurnakan tiga pembahasan ini. Wa hakadha fi hadzal amr sa'akhtasiru aidan. Maka demikian pula kaitannya dengan pembahasan yang ketiga ini, saya pun akan meringkasnya. As-sawt wadih indal jami' insyaAllah. Suara jelas ya. Wa indal akhawat kathalik. Ma fi had indu jawab. InsyaAllah wadih. InsyaAllah wadih. Eh, fil masjid al-akhir. Thalath daqaiq? Naam. Tiga? واحدة بس أي الحمد لله. طيب لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الله تعالى وواجب من واجبات الدين. أمر معروف والنهي منكر termasuk di antara kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada para hambanya dan termasuk di antara perkara yang wajib di dalam agama ini. Wala budda an nafhamahu kama fahimahu ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam wa kama dallat alaihi sunnah. Maka kita harus memahami pembahasan tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam as-sunnah. Intabih. Inzur ilayya, la tanshagil. Terjem. Kalian perhatikan. Ya. Lihat kepadaku. Khalas? Khalas. Lafzu atau kalimatu shalah fil Qur'an والصوم والزكاة والحج نرجع في معرفتها إلى السنة وإلى هدي الصحابة. Tentang kata salat, puasa, haji, zakat, kita merujuk untuk memahaminya kepada kitabullah dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada bimbingan para sahabat. كذلك تماما كلمة الكفر والإيمان والشرك والتوحيد والنفاق نرجع إلى السنة وإلى هدي الصحابة في معرفة ذلك. Demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan kata kufur, iman, tauhid, syirik dan kemunafikan kita merujuk untuk memahami maknanya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada bimbingan para sahabat. Hadza aslun muhimmun 'azimun jiddan fid din. Maka ini adalah merupakan prinsip yang sangat penting dan sangat agung di dalam agama ini. Wa hakadha al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar narji'u ila as-sunnah wa ila hadiy as-sahabah fi ma'rifatihi wa ma'rifati ahkamih. Maka demikian pula kaitannya dengan lafaz amar ma'ruf dan nahi munkar. Kita harus merujuk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada bimbingan para sahabat Nabi dalam hal mengetahui apa yang dimaksud amar ma'ruf dan nahi munkar dan mengetahui cara penerapannya. Li'anna min firaqid dalal man inharafa wa dhal fi babil amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar kaman harafu fi abwabi al iman wal kufur wat tauhid wal syirik. Sebab ada sebagian dari ahlul bid'ah, orang-orang yang berjalan di atas kesesatan, kelompok-kelompok sesat, sebagaimana mereka tersesat di dalam memahami tentang makna kufur, tentang makna iman, tentang makna tauhid dan syirik, mereka juga menyimpang dari memahami makna amar ma'ruf dan nahi munkar. نتوقف للأذان. تات ثلاث دقائق. تيجا دقيقة خلاص. Kita adzan dulu. صح. Tiga menit. Kemudian kita lanjut, insyaAllah. لا إله إلا الله أحد ولا إله. رضيت بالله ربي. العادة ينتظرون كم بين الأذان والإقامة؟ خلاص كمل على بركة الله إن شاء الله. وتذكرت حديثا أحببت أن أذكر إخواني به. Dan aku mengingat ada sebuah hadis yang aku ingin mengingatkan para ikhwan sekalian tentangnya. وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه أي جماعة وقومه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أي بأجمعها. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang dia merasakan sehat dalam jasmaninya dan dia merasa aman di lingkungan di mana tempat dia tinggal dan dia memiliki makanan yang mencukupi kebutuhan hariannya, maka seakan-akan dia telah memiliki seluruh dunia ini beserta isinya. فذكر هذه النعم الثلاث الصحة والعافية في البدن وذكر الأمن في المجتمع وذكر الغذاء وتوفر القوت. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tiga kenikmatan. Beliau menyebutkan tentang nikmat kesehatan pada jasmani seseorang, demikian pula nikmat rasa aman, demikian pula nikmat tersedianya bahan makanan dalam kehidupannya. قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى فطريق الفلاح الدنيوي والأخروي هو طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما جاءت به الشريعة. الله جل وعلا برفرمن في dalam القرآن الكريم yang artinya hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang mereka senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Maka jalan untuk meraih kemenangan di dunia demikian pula di akhirat sebagaimana yang diterangkan di dalam syariat adalah dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. وقد وصف الله عباده المؤمنين بخلاف صفة المنافقين. Dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati hamba-hambanya yang mukmin berbeda dengan sifat orang-orang munafik. فقال في المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نعم. di mana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sifat orang-orang munafikin, bahwa kaum munafikin lelaki dan wanita mereka saling bahu membahu di antara mereka, di mana mereka memerintahkan perkara yang mungkar dan melarang dari perkara yang ma'ruf. Wa qala fil mu'minin wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya ba'd ay yuhibbuna ba'dhum ba'dha wa yunasiruna ba'dhum ba'dha wa yata'awanun yu'inu ba'dhum ba'dha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat kaum mukminin dan mukminat, bahwa mereka adalah saling bahu membahu di antara mereka, saling tolong menolong di antara mereka, saling berupaya untuk memberikan perlindungan antara satu dengan yang lainnya. Wa dzakara sifatihim wa bada'aha biqawli ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat mereka adalah senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Wa sa'ulakhisu ma baqiya fi niqatin muhaddadah. Maka di sini saya ingin meringkas apa yang tersisa dari waktu pada poin-poin tertentu. Al-amru al-awwal anna al-marji'a fi ma'rifati al-ma'ruf wal munkar huwa asy-syari'ah. Perkara yang pertama, bahwa dalam hal merujuk untuk mengetahui apa itu ma'ruf dan apa itu mungkar yang ditetapkan berdasarkan syariat, merujuk kepada syariat. Al-amr ats-tsani an al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar fihi maratib thalath. Kemudian perkara yang kedua, bahwa dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar ada tiga tingkatan. Al-amr al-martaba al-ula العلم والمعرفة القلبية بأن هذا معروف وهذا منكر. Perkara yang pertama adalah mengetahui dalam hati seseorang bahwa ini adalah perkara yang ma'ruf dan yang ini adalah perkara yang munkar. الأمر الثاني العمل بذلك المعروف وترك ذلك المنكر. Kemudian perkara yang kedua, mengamalkan perkara yang ma'ruf tersebut dan meninggalkan perkara yang mungkar. Anta ta'malu bima 'arafta annahu ma'ruf syar'a wa tatruk ma 'arafta annahu munkar syar'a. Maka engkau mengamalkan sesuatu yang benar-benar engkau mengetahui bahwa ini merupakan perkara yang ma'ruf secara syar'i, dan engkau meninggalkan satu perkara dalam keadaan engkau benar-benar mengilmuinya bahwa ini adalah perkara yang mungkar dalam pandangan syar'i. Amma al-martabah tsalitha wa hiya da'watu ghairika wa amruhu bil ma'ruf wa nahyu ghairika 'anil munkar fa hadhihi al-martabah tsalitha. Adapun tingkatan yang ketiga adalah ajakan kamu kepada yang lain. Engkau mengajak mereka untuk menegakkan perkara yang ma'ruf tersebut dan engkau melarang mereka dari perkara yang mungkar. Wa hadhihi laha syurutuha. Dan ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Anta ta'riful ma'ruf wa ta'maluh. Hadhi martabatan. Wa ta'riful munkar wa tatrukuh. Maka di sini ada dua tingkatan. Yang pertama, engkau mengetahui itu ma'ruf, kemudian kamu melakukannya, mengamalkannya. Demikian pula perkara mungkar, engkau mengetahui bahwa itu mungkar, kemudian kamu meninggalkannya. Wa syartuhu ma fi sahihaini fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibu ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Adapun syaratnya disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mengatakan, apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian, dan apa yang aku larang kalian darinya maka hendaknya kalian meninggalkannya. Wa yumkin an yudhkara aidan martaba rabi'ah wa hiya taghyiru dhaka al-munkar. Dan memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan tingkatan yang keempat dalam kaitannya dengan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu melakukan pengingkaran atau perubahan terhadap kemungkaran tersebut. Wa aidan hadha at-taghyir lahu maratibuh ath-thalath kama fi hadits Abi Sa'id man ra'a minkum munkaran. Naam, ila akhirih. Dan dalam hal merubah kemungkaran juga ada tiga tingkatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id. Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Al-amru thalith fi hadhihi al-mas'alah an ta'rifa anna al-ma'rufa maratib wa anna al-munkar maratib wa darajat. Kemudian perkara yang ketiga yang kaitannya dengan hal ini adalah hendaknya engkau mengetahui perkara yang ma'ruf itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sebagaimana perkara yang mungkar juga bertingkat-tingkat keadaannya. Fa'a'zamul ma'ruf tauhidullah. Maka perkara ma'ruf yang tertinggi dan yang paling agung adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ifraduhu bil ibadah wal iman bih wa bi asma'ihi wa sifatihi. Dan menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, beriman kepada Allah, beriman kepada nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa yuqabiluhu a'zamu munkar wa ankaru munkar wa huwa al kufru billah wa syirku bih wa ibadatu ghairihi وجحد أسمائه وصفاته. Dan sebaliknya, perkara yang paling mungkar adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur dalam beriman kepada Allah tabaraka wa taala, mengingkari nama-nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asyirku أعظم منكر. Maka menyekutukan Allah merupakan perkara mungkar yang terbesar. وهو ايضا مرتبتان هناك شرك اكبر يخرج من مله الاسلام وهناك شرك اصغر. Dan perbuatan syirik juga ada dua tingkatan, ada syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada pula syirik asghar. كذلك اعظم معروف بعد توحيد الله اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقابلها بعد ذلك أشد منكر بعد الشرك كبير وصغير وهو البدعة. Lalu kemudian perkara yang paling agung dari perkara yang ma'ruf di dalam agama ini setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya pula perkara yang paling mungkar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyelisih sunnah, yaitu perkara-perkara bid'ah. Thumma munkarul bid'ati hadza maratib aidan. Lalu kemudian perkara mungkar yang kaitannya dengan bid'ah ini juga bertingkat-tingkat. Ma fa'idatu ma'rifati hadhihi al maratib? Apa faedah untuk mengenal adanya tingkatan-tingkatan tersebut? حتى يكون اعتقادك وعملك ودعوتك موافق للشريعة. Agar kemudian keyakinanmu dan amalan-amalanmu serta dakwah kamu senantiasa sejalan berdasarkan syariat. فإذا اعتقدت الشرك الأصغر شركا أكبر ارتكبت أنت المنكر. Maka apabila engkau melakukan perbuatan syirik, apakah itu syirik asghar atau syirik akbar, maka itu berarti engkau telah melakukan perkara yang mungkar. Wa idza taqatta al-bid'a allati laysat bi kufrin bid'atan kufriyah aidan irtakabta bid'atan wa munkar. Dan apabila engkau terjatuh ke dalam satu perbuatan bid'ah namun perkara bid'ah tersebut bukan bid'ah yang menyebabkan engkau terjerumus ke dalam kekafiran, engkau juga termasuk orang yang telah melakukan perkara yang mungkar. Thumma ba'da al-ma'ruf ma'ruf as-sunnah hunak umum at-ta'at allati amara Allah biha wa rasuluh. Kemudian setelah perkara yang ma'ruf kaitannya dengan mengikuti sunnah, yang setelahnya adalah keumuman amalan-amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. وَهَذِهِ الطَّاعَاتِ أَيْضًا مَرَاتِبٍ. Dan ketaatan ini juga bertingkat-tingkat. هُنَاكَ أَرْكَانٍ. Ada yang disebut rukun-rukun. هُنَاكَ وَاجِبَاتٍ. Ada kewajiban-kewajiban. وَهُنَاكَ مُسْتَحَبَّاتٍ وَنَوَافِلٍ. Ada perkara-perkara mustahab dan nafilah. ثُمَّ الْوَاجِبَاتِ نَفْسُهَا قِسْمَانٍ. Kemudian perkara-perkara yang wajib juga terbagi menjadi dua bahagian. هُنَاكَ وَاجِبٌ عَيْنِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ. Ada kewajiban yang sifatnya fardu ain yang merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim dan muslimah. La mushkila, ana qultu wajib wa huwa qala fard ain. La bas. Wa hunaka fardu kifayah al-matlubu husuluhu min ayyi ta'ifatin yakfi min al-muslimin. Ada pula yang disebut dengan fardu kifayah, yaitu sebuah kewajiban yang yang terpenting darinya adalah mewujudkan amalan tersebut bagi sebagian kaum muslimin. Wa hakadha hafizakumullah fi babil munkar min al ma'asi ba'da al bid'ah. Demikian pula dalam perkara munkar adalah perbuatan-perbuatan kemaksiatan itu kedudukannya di bawah amalan bid'ah. Fa hunaka kaba'ir. Maka di sana ada yang disebut dosa-dosa besar. Wa hunaka muharramatun saghair. Ada pula perkara-perkara yang diharamkan yang termasuk dosa kecil. Fala wa likulli qismin ahkamuhu wa muamalatuh. Dan setiap dari bagian tersebut ada hukum-hukum tersendiri, ada cara-cara tersendiri dalam kita menyikapinya. La budda min al-fiqh fi hadhihi al-umur. Maka diharuskan seseorang memiliki fikih dan pemahaman terhadap perkara-perkara ini. Yaqulu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah kama fi kitabih Minhajus Sunnah. Yaqul ad-da'watu ila as-sunnati wan-nahy 'anil bid'ah huwa min al-amr bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Minhajus Sunnatin Nabawiyah bahwa mengajak kepada sunnah dan mencegah dari bid'ah itu termasuk di antara bentuk amar ma'ruf nahi munkar. Al-amru rabi' fi hadhihi al-mas'alah ikhtilaful ahkam bi ikhtilaf murtakibil munkar. Kemudian perkara yang perkara yang kelima kaitannya dengan permasalahan ini adalah adanya perbedaan hukum kaitannya dengan orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Famurtakibul munkar ayyan kana min aqsamihi as-sabiqah qad yakunu jahila. Maka orang yang melakukan kemungkaran, ya, ya, jenis kemungkaran yang mana saja dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, orang yang melakukannya terkadang dia melakukannya karena jahil, tidak mengetahui hukumnya. Fayaqa'u fi syirk akbar asghar fil mad'a fil ma'siyah jahilan bi ahkamiha la ya'rif. Maka terkadang seseorang terjatuh ke dalam perbuatan syirik, apakah itu syirik akbar atau syirik asghar atau perbuatan kemaksiatan yang lainnya, dalam keadaan dia jahil, tidak mengetahui hukumnya. Wa qad yartakibul munkar man ya'rifu annahu munkar walakin nasi ma tadhakkar. Dan terkadang seseorang dia melakukan sebuah kemungkaran, dia mengetahui bahwa itu mungkar, akan tetapi dia lupa. Ya, dia lupa, dia tidak mengingat yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara mungkar tersebut. Wa qad yatrukul ma'ruf aw yaf'alul munkar mukhtian. Terkadang seseorang meninggalkan perkara yang ma'ruf atau dia melakukan sebuah kemungkaran karena adanya kekeliruan. Wa qad yatrukul ma'ruf aw yaf'alul munkar mu'anidan. Dan terkadang seseorang meninggalkan perkara yang ma'ruf dan melakukan kemungkaran karena ngeyel. Wa mustakbiran wa muta'ammida. Dia melakukannya dengan sengaja dan dibangun di atas kesombongan. Thumma murtakibul munkar aidan qad yakunu ahad alwalidain falahu muamalatun khassah. Kemudian orang yang melakukan kemungkaran boleh jadi dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, maka ini ada hukum-hukum tersendiri pula. Thumma murtakibul munkar qad yakunu waliya amrin aw ahadan nawabih fayakunu lahu muamalatun wa tariqatun khassah. Demikian pula halnya orang yang melakukan kemungkaran boleh jadi itu terjadi atau dilakukan oleh seorang penguasa atau wakil-wakilnya, maka ini juga memiliki hukum tersendiri dan ada kondisi-kondisi khusus dalam menyikapinya. Wala yajuzu itlaq al-qaul bi anna an-nas al-yawm qad taraku al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang mengatakan secara mutlak bahwa manusia sekarang mereka telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Fahadha awwalan kadhibun li'annahu khilaf al-waqi'. Maka pertama ini adalah merupakan sebuah kedustaan karena menyelisihi realita yang ada. Wa thaniyan dhulmun lin-nasi wa iftira'un 'alayhim, falaysa kullum qad taraka dhalik. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan bentuk kezaliman terhadap manusia. Tidak setiap orang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Thumma qad yatruku al-insanu fi'la ma'rufin aw qad yartakibu munkaran li'udhrin syar'iyyin yakhussuhu ka'akli al-maytati lil-mudtar. Kemudian terkadang seseorang dia meninggalkan satu perkara yang ma'ruf atau dia melakukan satu perkara yang sifatnya munkar karena ada udzur tertentu yang itu sifatnya khusus pada orang tersebut. Sama seperti halnya seorang yang memakan bangkai disebabkan karena dia melakukan hal itu darurat. Wa kas-salati jalisan liman ajiza 'anil qiyam wa kat-tayammum liman ajiza wa katark isti'mal al-ma'i fi al-wudu' wal-ghusl min al-janabah liman tadarrara bihi aw lam yajidhu. Demikian pula halnya seorang yang mengerjakan sholat dalam keadaan duduk disebabkan karena dia memiliki uzur, dia tidak mampu mengerjakannya dalam keadaan berdiri, atau seseorang yang dia tidak mampu menggunakan air sehingga dia tayammum, apakah disebabkan karena tidak adanya air atau disebabkan karena dia dimudharatkan apabila dia menggunakan air dalam kondisi junub. وقد روى الطبراني في المعجم الكبير أن عتريس بن عرقوب الشيباني دخل على عبد الله بن مسعود فقال له يا أبا عبد الرحمن هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا وإنما هلك من لم يعرف بقلبه المعروف ولم ينكر بقلبه المنكر. Telah diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Itris bin Urqub Al-Syaibani mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, sungguh telah binasa orang yang tidak memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan tidak mencegah dari kemungkaran. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan kepadanya, tidak, binasa, yang binasa itu orang yang tidak mengetahui perkara yang tidak mengajak, yang tidak mengetahui di dalam hatinya perkara yang ma'ruf dan tidak mengingkari dengan hatinya perkara yang mungkar. Ana a'rifu annahu tarjama sahihan, law akhta la radattum alayh. Wa in kuntu la a'rifu al-andalusiyya. Sahih ya. Kadhalika yakhtalifu al-munkaru bi'azimi dararihi 'ala an-nas. Demikian pula kemungkaran itu berbeda-beda tergantung dari sisi kemudaratannya yang menimpa manusia. Khalas, tulis qamat salat. Uridu an atakallama ma'akum kama yaqulun min al-qalb ila al-qalb bi wudhuh hakadha wa niqash. Saya ingin berbicara dengan antum sekalian seperti yang disebutkan oleh orang dari hati ke hati, ya, yang bentuknya dialog dan semisalnya. Antumul yawm tutabi'un akhbar al-alam al-islami, mathalan akhbar Suria, akhbar Libya, akhbar al-Yaman. Kalian tentu mengikuti berbagai macam info-info dan berita-berita yang ada di dunia Islam. Misalnya kalian mengetahui berita yang berkaitan dengan Suria atau Syria atau yang berkaitan dengan Yaman dan berkaitan dengan Libya. Isma'u minni jayyidan, ifhamu minni jayyidan hadzal kalam. Maka hendaknya kalian memahami dengan baik apa yang aku sampaikan kepada antum ini. Linadha' fi hadhihi al-jihah munkarat wa kaba'ir, mithl az-zina, al-khamr, ar-riba wa nahwaha min al-kaba'ir. Kita meletakkan di satu sisi, ini adalah perkara-perkara yang kaitannya dengan dosa besar seperti zina, seperti khamr, ya, seperti mencuri dan yang semisalnya dari dosa-dosa besar. Wa nasma'u khutaba'ana waffaqahum Allah khutaba'al muslimin yatakallamuna 'an hadhihi al-munkarat fi al-muhadharat wa fi khutab al-jum'ah wa fi ad-durus wa ta'lif al-kutub. Di mana kita tentu sering mendengarkan mereka berbicara tentang kemungkaran-kemungkaran seperti ini yang kaitannya dengan dosa-dosa besar di pelajaran-pelajaran, di kajian-kajian, muhadarah-muhadarah, demikian pula yang kaitannya dengan penulisan karya-karya ilmiah yang ditulis dalam sebuah kitab. Jazahumullah khairan wa nashkuruhum ala dhalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kepada mereka dan saya berterima kasih atas apa yang mereka lakukan. وفي الجهة اليسرى المقابلة انظر إلى منكر الخروج على ولاة أمر المسلمين والثورات عليهم. Kemudian di sisi kiri, di sana ada juga merupakan kemungkaran yang besar, seperti kemungkaran mereka yang keluar dari ketaatan terhadap pemerintah-pemerintah mereka, penguasa-penguasa kaum muslimin, dan mereka yang melakukan gerakan-gerakan untuk membuat kekacauan dalam negeri. هذه الدول الثلاث وأضيف رابعة تذكرتها الآن وهي العراق. Tiga negara yang kita sebutkan tadi dan saya tambah lagi negara yang keempat yaitu Irak. خلاص؟ هاي أربعة تمام؟ من هجر الملايين وبما قتل الملايين وبماذا يعني تناحر الناس وتقاتلوا في حال وجود تلك الكبائر والمنكرات أم في حال وجود هذا المنكر وهو الخروج؟ أقول من الأكثر؟ من الذي هجر الملايين وقتل الملايين وسفكت الدماء وسقط الاقتصاد وتدمرت الشعوب بوجود حال وجود تلك المنكرات من الكبائر والمعاصي الشهوانية أو حال الخروج والثورات. Maka mana yang lebih banyak porsinya apabila kita melihat kondisi seperti ini, jutaan manusia dari kaum muslimin, darah-darah mereka ditumpahkan, mereka menjadi orang-orang yang terbunuh, demikian pula perekonomian itu menjadi hancur dalam kehidupan mereka, penderitaan mereka rasakan. Apa yang menyebabkan kemungkaran disebabkan karena mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah dan penguasa kaum muslimin. An-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqimul hadd ala sharibil khamr wa idza ra'ahu dakhala alaihi tabassam. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menegakkan hukum had terhadap orang yang minum khamr, namun ketika orang itu masuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah tersenyum kepadanya. Wa qala la tal'anhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang orang yang minum khamr, jangan kamu melaknatnya karena sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lakinnahu qala في الخوارج مع وصفه لهم بكثرة العبادة والقراءة والصيام قال فيهم كلمات عظيمة شديدة. Akan tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelompok khawarij dengan banyaknya ibadah yang mereka lakukan dan begitu semangatnya mereka di dalam membaca Al-Qur'an Karim, demikian pula semangatnya mereka di dalam berpuasa, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka sifat-sifat yang begitu besar sekali. Qala syarru qatla tahta adimis sama. Qala syarru al-bariyah. Qala la'in adraktuhum la'aqtulannahum qatla ad. Qala khairun nasi man qatalahum au qataluh. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tentang mereka sifat-sifat dari kelompok khawarij, mereka adalah manusia yang terburuk yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang mereka adalah mereka seburuk-buruk makhluk. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, apabila aku mendapati mereka, aku akan membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka bahwa orang yang terbaik adalah orang yang terbunuh melalui tangan-tangan mereka. Wa qala syirarul khalq wal khaliqah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka sejahat-jahat makhluk. Wa hum muslimun aktsaru salatan wa qira'atan lil Qur'an wa shiyaman min as-sahabah. Dan dalam keadaan mereka adalah kaum muslimin yang lebih banyak salatnya dan lebih rajin dalam membaca Al-Qur'an dan lebih rajin berpuasa dari kalangan daripada para sahabat. Ara'aitumul farq bainal munkarain? Apakah kalian sudah mengetahui perbedaan di antara kedua kemungkaran ini? Limadza idza ra'aina man yukthiru al-kalam 'ala tilka al-kaba'ir wal muharramat syakarnahu wa idza ra'aina man yukthiru at-tahdhir min al-khuruj wath-thawarat dhammuhu. Ma ma'nu man dhammu? Mengapa ada orang-orang yang apabila mereka mendengarkan seseorang sering memberi peringatan kepada kaum muslimin dari bahayanya kemungkaran-kemungkaran yang kaitannya dengan dosa-dosa besar, maka kita berterima kasih kepadanya atau mereka berterima kasih kepadanya. Namun ketika ada orang yang seringkali memberi peringatan terhadap bahayanya bid'ah dan bahayanya keluar dari ketaatan kepada penguasa, maka mereka justru mencelanya. ولهذا الخوارج ومن تابعهم يعتبرون هذا الخروج امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وقد كذبوا بل هم واقعون في المنكر. Oleh karena itu, kelompok khawarij mereka menganggap bahwa melakukan pemberontakan dan keluar dari ketaatan kepada penguasa, mereka menganggap ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Namun mereka sungguh telah berdusta. Bahkan mereka sendiri terjatuh ke dalam kemungkaran. Famunkarul kufur maratib, wumunkarul bid'ah maratib, wumunkarul ma'asi maratib, wa yakhtalif aydan bikhtilafi dararihi fin nas, ila ghairi dhalik mimma yajib fiqhuhu wa fahmuh. Maka kemungkaran-kemungkaran yang kaitannya dengan kekufuran itu bertingkat-tingkat. Kaitannya dengan bid'ah juga berbeda-beda. Kaitannya dengan kemaksiatan juga berbeda-beda. Maka berbeda-beda pula kaitannya dengan kemudharatan yang diakibatkan adanya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Maka wajib bagi seorang muslim untuk memahaminya dengan baik. وَقَدْ يُنْكِرُ الْإِنسَانُ بِقَلْبِهِ مُنْكَرًا وَلَا يُغَيِّرُهُ لَا بِلِسَانِ وَلَا بِيَدِهِ. Dan terkadang seseorang mengingkari sebuah kemungkaran dengan hatinya dalam keadaan dia tidak mengingkarinya dengan lisannya dan tidak pula dengan tangannya. Walaysa al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar makhsusan bil janib al akhlaqi faqat. Maka hal-hal yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak hanya terkhusus pada pembahasan tentang akhlak saja. فالنهي عن الغش في البيوع من النهي عن المنكر. Maka melarang dari melakukan penipuan dalam jual beli ini termasuk diantara mencegah manusia dari kemungkaran. فقد قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan penipuan kepada kami maka dia bukan bagian dari golongan kami. فعلينا ان نعرف مراتب المنكر. Maka wajib bagi kita untuk mengetahui tingkatan-tingkatan kemungkaran tersebut. حتى تكون مراتبه في قلوبنا كما تقتضيه الشريعة. Agar kemudian tingkatan-tingkatan kemungkaran itu terdapat di dalam hati kita sesuai dan sejalan dengan apa yang disebutkan di dalam syariat. وفي عملنا وفي دعوتنا. Demikian pula dalam amalan kita dan di dalam dakwah kita. فإن بعض الناس إذا رأى بعض المعاصي والمنكرات اشتد غضبه وزمجر وغضب وإذا مرت عليه البدع والضلالات مرت مرور الكرام. Sebab ada sebagian orang ketika dia melihat kemungkaran yang kaitannya dengan kemaksiatan, dosa-dosa besar, maka dia sangat marah melihat kondisi tersebut. Akan tetapi ketika dia melihat adanya kemungkaran bid'ah, maka dia melewatinya seperti lewatnya orang-orang yang mulia, lewat begitu saja. ولعل يأتي إن شاء الله أثناء الدروس زيادة في بيان بعض هذه المسائل. Dan semoga pada sela-sela kajian kita insya Allah Taala akan ada penjelasan sebagian dari permasalahan-permasalahan ini. وأختم بذكر يعني إحالتين كما يقال أو فائدتين. الأولى لشيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب الاستقامة، كتاب الاستقامة مجلدان، في آخره فصل مهم في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتبه. Maka saya ingin mengakhiri pembahasan saya pada malam hari ini dengan menganjurkan antum untuk merujuk atau menyebutkan dua faedah dalam hal ini. Yang pertama kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang terdiri dari dua jilid, maka hendaknya kalian merujuk ke bahagian akhir dari kitab ini di mana beliau menyebutkan ada pasal khusus yang kaitannya dengan amar ma'ruf nahi mungkar dan tingkatan-tingkatannya. Wa kadzalika tilmiduhu Ibnul Qayyim fi kitabih I'lam Al-Muwaqqi'in. Demikian pula murid beliau Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. At-tanbihu ath-thani aw al-ihalatu ath-thaniyah. Kemudian peringatan yang kedua atau anjuran kepada antum yang kedua untuk merujuk. Hunaka nadwatun sabiqah li al-Syekh al-Fadhil Ahmad bin Hussein al-Sibi'i min masyayikh ahli sunnah fi al-Kuwait. بمشاركتي معه موجودة في مواقع الإنترنت بعنوان إنكار المنكر بين السنة والبدعة، أنصح باستماعها، هي بالعربي ويترجمها إن شاء الله بعد ذلك أحد الأساتذة. Kemudian yang kedua di situ ada nadwa, dia semacam pertemuan kumpul para masyayikh yang diisi oleh Al-Syeikh Ahmad bin Al-Husain Al-Subai'i. Beliau adalah salah seorang masyayikh dari Al-Kuwait. Dan beliau, syekh kita yang hadir di samping saya ini juga ikut serta di dalam pertemuan tersebut yang menjelaskan tentang perkara ini, yaitu dalam hal mengingkari kemungkaran. Judulnya itu Ingkarul Munkar antara sunnah dan bid'ah. فين في اليوتيوب ولا فين؟ في موقع إذاعة النهج الواضح وفي اليوتيوب النت. Iya, ada di ada di situs إذاعة النهج الواضح atau di وين؟ قناة ولا يوتيوب والتليجرام. Ada juga di YouTube, ada pula di Telegram. سؤال. Eh, معلش. سؤال شرم. بما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عام ليس محصورا في الجانب الأخلاقي أو الشهوات المتعلقة بخمر ونساء مثلا. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak terkhusus kaitannya dengan pembahasan tentang akhlak saja atau kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, baik yang berkaitan dengan khamar atau tentang wanita yaitu zina dan yang semisalnya. Fahal fahukumatul muslimin qa'imatun بإنكار عدد كبير من المنكرات والتضييق عليها. Maka penguasa kaum muslimin mereka telah tegak dalam hal mengingkari kemungkaran sekian banyak perkara-perkara yang mungkar dan berupaya untuk melenyapkannya. ظلم الناس بعضهم لبعض في الدماء والأموال والأعراض منكر عظيم. Terjadinya kezaliman yang ada di tengah-tengah masyarakat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, baik dalam hal urusan penumpahan pertumpahan darah atau kaitannya dengan kezaliman dari sisi harta atau kehormatan, ini ditegakkan oleh penguasa. Wal ghasy fil biyu' wat tijarat wal istirad wat tasdir munkar. Demikian pula adanya tindakan-tindakan penipuan di dalam jual beli, dalam perdagangan, dalam proses ekspor impor juga ini ada. Wa hunak wuzarat fi duwalil muslimin لمحاربة هذه المنكرات، وزارة عدل، وزارة التجارة، وزارات أخرى كثيرة. Dan di sana ada kementerian-kementerian yang memang mereka itu khusus untuk berupaya mengingkari adanya terjadi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi kaitannya dengan hal-hal yang seperti ini, seperti kementerian yang kaitannya dengan penegakan keadilan atau kaitannya dengan perdagangan dan yang semisalnya. فلا يصح أن يقال إن الحكومات المسلمين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Maka tidak benar untuk dikatakan bahwa penguasa-penguasa kaum muslimin mereka telah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. ولا تسمح لهم أن يضيقوا عندك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في دائرة فقط المعاصي الشهوانية. Maka jangan dan tidak dibenarkan bagi antum untuk menyempitkan pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar hanya terkhusus pada hal-hal yang kaitannya dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang kaitannya dengan syahwat. Wa akhtim bi tanbihin qad taqaddam lakin u'iduhu lil ahammiyah. Dan saya ingin menutup dengan menyebutkan sebuah peringatan yang sudah disebutkan sebelumnya, namun saya ulangi lagi karena pentingnya hal ini. يوجد في حكومات المسلمين وعامتهم وطوائفهم من قد يقع منه المنكر الأكبر. Bahwa ditemukan pada sebagian penguasa kaum muslimin yang mungkin di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam kemungkaran yang besar. فيفعل أو يقول أو يعتقد أمورا هي من الشرك الأكبر. Di mana seorang penguasa dia melakukan sesuatu atau dia mengucapkan sesuatu atau meyakini sesuatu yang itu termasuk bentuk kekafiran yang akbar. فلا يجوز عند أهل السنة المسارعة إلى تكفيره وإخراجه من ملة الإسلام. Maka tidak diperbolehkan bagi أهل السنة untuk bersegera di dalam menghukumi dan memvonis bahwa dia telah kafir dan keluar dari agama Islam. Khassatan fil mujtama'at allati takhtalifu lughatuha 'an lughatil Qur'an. Terlebih lagi di masyarakat-masyarakat dalam sebuah negeri yang bahasa mereka memang bukan bahasa Al-Qur'anul Karim. Bisababil jahli aw at-taqlidi aw at-ta'wil aw syuyukh ad-dalalah wa ittiba'ihim. Disebabkan karena mereka terjatuh dalam kejahilan atau disebabkan karena taklid ikut-ikutan atau disebabkan karena mereka mengikuti syekh-syekh yang mengajak kepada kesesatan atau adanya penakwilan-penakwilan yang menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kekufuran tersebut. Fal wajibu da'watun nasi wa husnul bayani lahum. Maka yang wajib adalah mendakwahi manusia dan berupaya untuk menjelaskan mereka dengan cara yang baik. Wasabru ala ta'limi jahilil muslimin, dan bersabar untuk mengajari orang-orang yang jahil dari kaum muslimin. Wa muhajjatul muta'awwil bil ilmi wal hujjah wal burhan, lalu kemudian berupaya untuk membantah syubhat atau hujjah orang-orang yang mereka mentakwilkan sesuatu yang kufur dengan ilmu dan penjelasan serta hujjah yang jelas. Al-qa'imi 'ala al-hirs 'ala hidayatihi wa tafhimihi al-islam alladhi yaftakhiru bihi wa yantasibu ilayhi. Di mana penjelasan tersebut dibangun di atas semangat dia untuk memberi hidayah dan memberi bimbingan kepada yang lain agar kemudian mereka senantiasa berjalan di atas Islam yang sahih. فالناس ولله الحمد يحبون الإسلام ويعظمونه. Sebab secara umum manusia alhamdulillah mereka menyenangi dan menyukai Islam. والمسلمون يعظمون القرآن ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم. Secara umum kaum muslimin mereka mencintai Al-Qur'anul Karim dan mereka mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. ويؤمنون به ويفدونه بأرواحهم ودمائهم وأموالهم. Dan mereka senantiasa beriman kepadanya dan bahkan mereka rela untuk mengorbankan ruh-ruh mereka, demikian pula harta-harta mereka. ولكن كثيرا من المسلمين ابتلوا بالجهل وشيوخ الضلالة. Akan tetapi memang banyak dari kaum muslimin mereka diberi teman-teman atau mereka terjatuh ke dalam satu musibah berteman atau mengikuti syekh-syekh yang berjalan di atas kesesatan. Ma'a tatawul zaman wal bu'd 'an ahdi an-nubuwah. Dalam keadaan zaman yang begitu jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarhamukumullah tarafaqu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah merahmati kalian, berlemah lembutlah kalian terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yakunil hirsu ala hidayatin nas fi qulubikum lal musara'ah fi takfirihim wa ikhrajihim min millatil islam. Dan hendaknya semangat kalian di dalam hati-hati kalian adalah berupaya untuk membimbing dan mengarahkan manusia kepada kebaikan. Jangan yang menjadi sikap kalian terburu-buru dan bersegera di dalam menetapkan vonis terhadap mereka kepada kekafiran atau mengkafirkan mereka. Allahumma ij'alna hudatan muhtadina ghaira dallina wala mudillin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa membimbing kepada kebaikan dan menjadi hamba-hamba yang diberi hidayah, bukan menjadi orang-orang yang sesat dan menyesatkan yang lain. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Ya Allah, hiasilah di dalam diri-diri kami keimanan dan jadikanlah kekufuran dan kemaksiatan menjadi sesuatu yang dibenci di dalam hati-hati kami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar kami diberi hidayah dan diberi ketakwaan dan diberi al-afaf, kemuliaan, demikian pula al-afaf wal-ghina, kecukupan. Allahumma ihfazna ya hafiz بالإسلام قائمين وقاعدين. Ya Allah, peliharalah dan jagalah kami ya Allah Al-Hafiz yang mereka senantiasa menegakkan Islam. Allahumma ihfaz bilad al-muslimin wa wulatihim min kulli syarr. Ya Allah, peliharalah negeri-negeri kaum muslimin, demikian pula para penguasanya dari segala kejelekan dan keburukan. Allahumma waffiq wa aslih wulat amri al-muslimin wa saddidhum. Ya Allah, berikanlah taufik kepada penguasa-penguasa kaum muslimin dan luruskan jalan mereka. Allahumma alif bainal muslimina wajma' kalimatahum ya rabbal alamin. Ya Allah, satukanlah hati-hati kaum muslimin dan jadikanlah kalimat mereka menjadi kalimat yang satu. Allahumma thabbitna ala sunnah wa jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal adwa'. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti sunnah, dan jauhkanlah kami dari berbagai macam kemungkaran, kemungkaran akhlak, kemungkaran hawa nafsu, dan berbagai macam penyakit. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar kami diberi maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, rabbana, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, demikian pula kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, bimbinglah kami kepada akhlak yang terbaik. Tidak ada yang bisa membimbing kami kepadanya kecuali Engkau, ya Allah. Dan palingkanlah kami dari akhlak yang buruk. Tidak ada yang mampu memalingkan darinya kecuali Engkau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullah an yujiba da'awatikum ajma'in wa antum bayna al-adhani wal-iqamah. وهي من مواطن إجابة الدعاء إن شاء الله. نعم. آمين آمين. حفظكم الله.